أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب أليم. قال الإمام سعد رحمه الله وبعد ذلك تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. قال الإمام سعد رحمه الله kemudian setelah itu tampak jelaslah bagi Nuh alaihi salatu wassalam bahwa yang demikian, yakni minta ampunan untuk anaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah termasuk yang dilarang oleh Allah. Gila ya Nuh, maka dikatakan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ihbat bisalamin minna, mendaratlah. Jadi kapalnya mendarat, menepi, airnya surut, penuh dengan keselamatan dari kami. Wa barakatin alaik, penuh dengan keberkahan tercurahkan kepadamu. Wa ala umamin mimma'ak, dan terhadap umat yang bersama engkau, minal adamiin wa ghairihim, dari kalangan manusia atau yang lainnya, minal azwaj allati hamalaha ma'ah, dari hewan-hewan yang berpasang-pasangan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fabarakallahu fil jami', maka Allah subhanahu wa ta'ala berkahi seluruhnya. Hatta malau aqdar al-ard wa nawahiha, sampai mereka memenuhi penjuru dunia dan pelosok-pelosoknya. Wa umamun sanumati'uhum fid dunya, dan ada beberapa umat kami berikan kenikmatan pada mereka di alam dunia ini. Tsumma yamassuhum minna adzabun alim, kemudian kami timpakan azab yang sangat pedih dari kami. Ai hadzal injaa laysa bima'nin la min an man kafara ba'da dzalik ahlalna bihi al-iqab. Keselamatan ini bukan artinya suatu penghalang bahwasanya setelah ini ada kekufuran, sehingga setelah itu kami timpakan iqab, siksaan. Wa yamattau qalilan, walaupun mereka di dunia bersenang-senang sebentar. Fasayukhadzuna ba'da dzalik, maka setelah itu mereka akan diazab, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah li Nabi Muhammad SAW, maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW ba'da ma'akassu alaih hadhil kisah, setelah mengkisahkan ini, kisah ini al-mabsutah allati la ya'lamu illa man manna 'alaihi bi risalati. Ya Allah gamblangkan, ya Allah jelaskan kisah ini. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang Allah anugerahkan dengan risalahnya. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang jelas gamblang, seolah-olah kita bisa melihatnya, kejadian tersebut itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya dan diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai ibrah bagi kita semua. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.